Tema tuhur kenang tapi nina katakan wasali kita cuma ditutur kenang kemananya ikan kincir hari kadi tumah keningan kata jauh pula kemana ikan pikir namanya penyak hantu paler. Wah. Wow.